sangka seolah ku mengakan keinginan yang kau pendam. Mungkin sulit untuk dapat dimengerti, ku seperti ingin selalu terbang tinggi. Terbang tinggi, kau kan ku bawa terbang.